Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita telah menamatkan bab yang ke-9 tentang an-najasat. Tentang an-najasat dan tata cara mensucikannya. Sekarang kita memasuki bab yang ke-10. 6. Bab yang ke-10 halaman 38. Fil haidi wan nifas wa fihi masail. Yaitu tentang permasalahan haid dan nifas, dan ada beberapa pembahasan terkait bab ini. Al-haidu lughatan as-sailan. Walaupun pembahasan ini pembahasan yang berkaitan dengan urusan an-nisa, namun tidak mengapa bagi ar-rijal untuk memahaminya dan mempelajarinya. Siapa tahu, barakallahu fikum, dan tidak menutup kemungkinan bagi ar-rijal untuk mengajarkan putri-putrinya atau istri-istrinya dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dan tidak mempelajari, barakallahu fikum, pembahasan-pembahasan seperti ini. Jangan kita tertipu dan terpengaruh dengan ucapan-ucapan ahluddullal, orang-orang sesat dari golongan atau dari kalangan as-sururiyin. Naam. Tuduhan-tuduhan mereka yang mereka lontarkan kepada ulama ahlus sunnah, barakallahu fikum, bahwa ulama ahlus sunnah semisal Syekh bin Baz dan yang lainnya hanyalah memahami pembahasan haid dan nifas saja. Mereka hanya paham pembahasan-pembahasan seputar yang berada di balik celana, barakallahu fikum. Ini sungguh merupakan penghinaan yang sangat besar dan termasuk di antara tanda atau ciri khas dari orang-orang sesat, ahlul bid'ah. Karena disebutkan oleh para ulama, nam min alamati ahlil bid'ah ta'nuhum fi ahli fil ulama au fil alim au fi ahlil ilm. Di antara tanda dari ahlul bid'ah, barakallahu fikum, yaitu mereka mencela para ulama, dan di samping itu pula mereka memuji tokoh-tokoh sesat, barakallahu fikum, tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang terang-terangan memerangi Islam, barakallahu fikum. Al-haidu lughatan as-sailan. As-sailan, sesuatu yang mengalir. Secara bahasa artinya as-sailan, sesuatu yang mengalir. Wa syar'an, adapun secara syar'i, damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min qa'rir rahmi fi awqatin ma'lumatin, yaitu darah yang sifatnya itu barakallahu fikum Naam. Darah yang wajar, yang memang merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dan suatu hal termasuk diantara penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri seorang wanita. Yakhruju min qa'ri rahim, yang mana darah ini keluar dari rahim pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan wanita itu sehat. Dalam keadaan wanita itu sehat. Nah, kenapa di sini dita'liq atau disebutkan definisinya hala sihatil mar'ah, dalam keadaan wanita itu sehat? Karena barakallahu fikum, untuk membedakan dengan darah istihadhah. Darah istihadhah. Naam. Yang mana darah itu juga keluar pada tempat yang sama, namun bukan bukan darah haid, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum bagi seorang wanita yang haid, dan darah tersebut keluar dikarenakan penyakit. Nah, jadi darah haid ini bukanlah darah penyakit. Nah, dan darah yang keluar ketika dia dalam keadaan sehat. Min ghairi sababi wiladatin. Dan juga darah itu keluar bukan dikarenakan karena dia sehabis melahirkan. Karena kalau seandainya darah itu keluar sehabis melahirkan, ini bukan darah haid lagi namanya, darah nifas. Barakallahu fikum. Wa nifasu damun yakhruju minal mar'ah indal wiladah. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari wanita nam ketika melahirkan, nam atau setelah melahirkan. Dan darah ini kadang juga keluar nam ketika proses-proses persalinan, sebelum anak itu keluar, sebelum anak itu lahir, darah ini juga sudah keluar kadang dalam beberapa kejadian atau beberapa kasus. Barakallahu fikum. Sehingga ketika darah itu sudah keluar, maka berlaku padanya hukum-hukum nifas walaupun anaknya belum lahir. Nah, di antaranya tidak boleh berpuasa, tidak boleh melaksanakan shaum, dan hal-hal yang lain yang dilarang, yang insyaallah akan kita pelajari pada bab ini. Al-mas'alatul ula, bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu, permulaan waktu haid. Nah, kapan wanita itu bisa haid? Wa nihayatuhu, dan kapan wanita itu tidak lagi haid? Nah, kapan batas akhirnya? Kapan permulaan wanita itu haid dan kapan wanita itu barakallahu fikum tidak lagi atau tidak bisa lagi untuk haid? Naam. Maka di sini disebutkan pembahasan ini penting untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui, terkhusus bagi an-nisa. Naam. Kalau seandainya kita dia melihat darah itu keluar di luar waktu yang ditentukan atau di luar waktu yang disebutkan, nah, maka itu bukan darah haid sesuai dengan pembahasan barakallahu fikum yang disebutkan pada permasalahan yang pertama ini. Walaupun di sini ada khilaf. Nah, kita baca supaya kita bisa lebih paham. La haidu qabla tamami tis'i sinin. La haidu qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum wanita tersebut genap usianya 9 tahun. Tidak ada haid sebelum wanita itu genap usianya 9 tahun. Barakallahu fikum. Berarti kalau seandainya dia melihat darah keluar sementara usianya belum genap 9 tahun. Nah, masih 8 tahun 11 bulan misalnya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan apa yang disebutkan di kitab ini, apabila darah itu keluar ketika itu belum genap usianya 9 tahun, maka itu tidak dikategorikan sebagai haid. Barakallahu fikum. Li'annahu lam yasbut fil wujud limra'atin hidha qabla dhalik. Karena tidak ada penyebutan atau tidak pernah didapati nam seorang wanita haid sebelum usia 9 tahun tersebut. Nam, tidak didapati. Karena di sini dijazmkan tidak pernah didapati wanita nam haid barakallahu fikum sebelum usia 9 tahun. Sehingga di sini dalilnya adalah barakallahu fikum al-'adah. Al-'adah. Al-'adah. Kebiasaan. Nah, al-'adah. Apabila tidak ada penyebutannya di dalam syariat, batas waktu atau ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan di dalam syariat, hududnya, batasan-batasannya, maka hal ini dikembalikan kepada al-'adah. Al-'adah muhakkamah ma lam yukhalif syar'. Al-'adah itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum selama tidak menyelisih syariat. Sehingga di sini ikhwani fiddin dalilnya apa? Al-'adah. Adat. 6. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat idza balagatil jariyatu tis'a sininin fahiya imra'atun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan apabila seorang gadis masuk pada usia 9 tahun maka dia adalah seorang wanita. 6. Seorang wanita yang sesungguhnya yang sudah balighah, maksudnya demikian. 6. Yaitu dengan barakallahu fikum datangnya haid pada dirinya. Wala hidha ba'da khamsina sanatan. Ini awal permulaan dari haid. Batas awal. Sehingga kalau seandainya terjadi sebelum itu, maka itu tidak dikategorikan sebagai haid. Sekarang batas akhirnya. Apabila didapati wanita 6 melebihi batas akhir ini, apabila seorang wanita mendapati darah yang keluar, maka itu tidak dikategorikan sebagai darah haid. Wala hidha ba'da khamsina sanatan. Tidak ada haid setelah 50 tahun. Fil ghalib ala sahih. Nah, fil ghalib ala sahih. Mayoritasnya. Nah, mayoritasnya fil ghalib. Mayoritasnya 6 apabila wanita 6 masuk usia 50 tahun, mayoritasnya tidak mendapati lagi haid ala sahih. Ini menurut pendapat yang benar. Sehingga di sini ada khilaf. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan apabila wanita memasuki usia 50 tahun maka dia telah keluar dari batas al-haid. Nah, sudah menopos. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Munzir dan para ulama yang lain, dan pendapat ini dirajihkan dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekhul Islam, innahu la sihhata li hadha at-tahdid. Pembatasan yang seperti ini tidak benar. Nah, tidak sahih. Tidak benar, tidak sahih. Wa innal mar'ata mata ra'at ad-dam al-ma'ruf indan nisa annahu hidin annahu hidun fahuwa hidun saghiratan kadat au kabiratan. Kata beliau, seorang wanita apabila dia melihat darah keluar, darah yang ma'ruf yang mereka ketahui, nam, yang mereka ketahui itu adalah darah haid, maka itu adalah haid, baik dia itu kecil ataupun besar. Nam, baik usianya itu kecil ataupun besar, tidak ada batasan. Wad dalil, adapun dalilnya, barakallahu fikum. Jadi di sini tolak ukurnya bukan usia. Tolak ukurnya di sini bukan usia tapi darah. Ketika dia melihat darah. Nah. Dalilnya apa? Yaitu umum firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Nam wa'isalunaka 'anil mahid." Nah, mereka bertanya kepadamu tentang al-haid. "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Katakanlah itu adalah darah atau azan atau darah. Azan dijelaskan oleh para ulama, azan di sini adalah maknanya adam, darah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita ketika dia sedang haid. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggantungkan hukum wanita itu haid dengan usia dia, lah, tapi dengan keberadaan darah, dengan dia melihat darah, dengan dia mendapati darah, barakallahu fikum. Sehingga di sini tidak ada batasan usia bagi wanita, barakallahu fikum, untuk haid. Wallahu taala alam bisawab. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Aqallu muddatil haid wa aktsariha wa aktsaruha. Aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Berapa hari paling sedikit haid tersebut dan berapa hari pula paling banyaknya haid tersebut. Nah, berapa paling singkat dan berapa yang paling lama. Nah, barakallahu fikum. As-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Yang benar, pendapat yang benar di sini menunjukkan adanya khilaf. Namun yang benar annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Tidak ada batasan banyak atau sedikitnya haid tersebut. Tidak ada batasan. 6. Berapa hari darah itu keluar. 6. Wa inna ma yurja'u fihi ilal 'adah wal 'uruf. Hanyalah dalam pembahasan ini atau permasalahan ini itu dikembalikan kepada kebiasaan wanita itu sendiri. 6. Atau 'uruf. Dikembalikan kepada kebiasaan wanita itu sendiri. Nah, dan masing-masing dari setiap wanita itu berbeda-beda. Nah, ada yang lama, ada yang waktunya singkat. Barakallahu fikum. Itu semua dikembalikan dengan keberadaan darah. Dengan keberadaan darah. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hukumnya dengan keberadaan darah. Barakallahu fikum. Tidak ada batasan di dalam syariat berapa hari batas paling sedikit ataupun paling banyak. Nah. Dan seorang wanita biasanya mereka lebih paham. Nah, dan dia mengenal dari darah yang keluar. Nah, apakah ini darah haid atau darah istihadhah? Karena hal ini merupakan suatu hal yang setiap bulan datang kepada mereka. Nah, mulai dari warnanya, aromanya, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsalitsah, ghalibul haid. Nah. Pembahasan yang ketiga, mayoritasnya, kebanyakannya haid itu terjadi berapa hari? Haid itu terjadi berapa hari? Qala wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebanyakannya itu terjadi selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahshin. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Hamnah bintu Jahshin, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sittam tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'atin. Barakallahu fikum. Engkau haid di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala selama 6 hari atau 7 hari. Tsumma ghtasili, kemudian mandilah setelah itu. Wasalli arba'atan wa 20 yauman, dan laksanakanlah salat sebanyak 6 selama 24 hari dalam 1 bulan. 6. Au tsalatsatan, itu kalau seandainya dia haid selama 6 hari. Au tsalatsatan wa 20 yauman, atau barakallahu fikum, engkau salat selama 23 hari. 6 kalau seandainya haid tersebut selama 7 hari. Kama yahidun nisa wa yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna, sebagaimana wanita, para wanita haid, dan mereka suci pada waktu-waktu haid mereka dan waktu-waktu suci mereka. Barakallahu fikum. Sehingga berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu bahwa wanita haid mayoritasnya dan kebanyakan mereka itu selama 6 atau 7 hari. Namun barakallahu fikum, seperti yang kita katakan tadi, itu dikembalikan kepada kebiasaan dia dan dikembalikan kepada keberadaan darah itu sendiri. Nah, al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Ma yuhramu bil haid wan nifas, hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Yuhramu bisababil haid wan nifas umurun, diharamkan beberapa hal dikarenakan haid dan nifas. Diharamkan beberapa perkara disebabkan haid dan nifas. Yang pertama adalah al-wad'u fil farji. Nah, al-wad'u fil farji, melakukan hubungan badan. Nah, fil farj, yaitu al-jima'. Liqaulihi ta'ala, hal ini dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita ketika mereka haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah engkau mendekati mereka, maksudnya adalah janganlah engkau menggauli mereka sampai mereka suci. Nah, sampai mereka suci. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah segala hal naam terhadap istri kamu kecuali an nikah, yakni al-jima. Makna nikah di sini adalah al-jima. Barakallahu fikum. Hatta yatuhurna, firman Allah Subhanahu wa taala pada lafaz hatta yatuhurna, janganlah engkau menggauli mereka sampai mereka itu suci. Naam, sampai mereka itu suci. Naam. Suci di sini ikhwani fiddin, yaitu setelah dia mandi. Naam. Setelah dia mandi. Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya dia belum mandi, walaupun haidnya itu sudah habis, sudah selesai, darahnya sudah berhenti, tidak boleh untuk digauli. Naam. walaupun berwudu dia berwudu sebelumnya, sebagaimana halnya seseorang dalam permasalahan dia mengulang. Naam, mengulang untuk kedua kalinya. Naam, karena sebagian orang ada yang mengkiaskan, mengkiaskan dengan hubungan yang kedua, yaitu mencukupkan enggak harus mandi sebelumnya, mencukupkan dengan berwudu. Naam, mencukupkan dengan berwudu. Nah, dikiaskan di sini. Naam, enggak harus mandi, naam, cukup berwudu, maka boleh selama haidnya itu apa darahnya itu sudah selesai, kemudian dia berwudu, maka boleh untuk digauli. Dikiaskan dengan pembahasan yang tadi yang kita sebutkan. Namun barakallahu fikum, kias yang seperti ini nam mukhalifan lin nusus, menyelisihi nas, menyelisihi dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian menggauli mereka sampai mereka itu suci, yaitu setelah dia mandi. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nam hina nazalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika turun ayat ini, isna'u kulla syai'in illan nikah, perbuatlah nam terhadap mereka segala hal, segala sesuatu, illan nikah, kecuali an-nikah, yakni al-jima. Yang kedua, di antara yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid, nam, yaitu at-talak. At-talak, wanita tidak boleh dicerai dalam keadaan haid. Nah, wanita tidak boleh dicerai dalam keadaan haid. Liqaulihi ta'ala fatallikuhunna li'iddatihinna. Fatallikuhunna li'iddatihinna. Maka tolaklah mereka, talaklah mereka li'iddatihinna. Nah, maknanya yaitu setelah barakallahu fikum dia telah melalui dua kali haid. Naam, dia telah melalui dua kali haid. Dan antara dua kali haid tersebut dia tidak boleh digauli. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar, lamma tallaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar ketika putranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha al hadits. Perintahkan kepada Abdullah, Nabi mengatakan kepada Umar, perintahkan kepada Abdullah untuk kembali, untuk rujuk nam kepada istrinya yang mana dia menceraikan istrinya ketika dia haid. Barakallahu fikum. Walaupun di sini ada khilaf barakallahu fikum, yang jelas menceraikan istri dalam keadaan haid itu haram. Menceraikan istri dalam keadaan haid itu haram. Apakah di sana ada pembahasan apakah talaknya itu sudah jatuh atau tidak? Nah, talaknya itu sudah jatuh atau tidak ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Sehingga kalau seandainya dia rujuk, berarti dia sudah mentalak istrinya satu kali. Barakallahu fikum. Atau kalau seandainya sebelumnya sudah pernah satu kali dia talak, berarti ini yang kedua. Sehingga untuk yang terakhir kalinya itu adalah talak bain. Talak bain atau talak bain. Ada pembahasan. Nah, di sini tinggal pembahasan apakah talaknya itu sah atau tidak. Yang jelas ini adalah talak bid'i. Talak bid'i. Tentunya pembahasan ini pada barakallahu fikum, pada pembahasannya khusus. Nah, yang jelas mentalak istri ketika haid hukumnya adalah haram, dilarang. Kemudian yang ketiga, as-shalah. As-shalah, salat. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, Naam. Idza aqbalatil haidhatu fada'is shalah. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah salat. Dan tidak ada qadha dalam hal ini. Tidak ada qadha untuk salat. Barakallahu fikum. Yang keempat, as-shaum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diharamkan juga yang keempat adalah as-shaum, berpuasa. Nabi mengatakan, alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli. Bukankah salah seorang di antara kalian apabila dia haid, dia tidak shaum dan tidak salat? Naam. Salah satu tanda dari naam kurangnya akal seorang wanita. Naam. Atau kurangnya agama seorang wanita. Kurangnya agama seorang wanita, yaitu apabila dia haid atau nifas, maka dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa. Adapun sholat seperti yang kita katakan tadi, dia tidak mengqadanya. Adapun shaum, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Kemudian para wanita menjawab, kulna bala, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dari tanda kurangnya agama seorang wanita. Kemudian yang kelima, at-tawaf. Di antara hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah at-tawaf. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia haid, Nabi mengatakan kepadanya, lakukanlah apa saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Lakukanlah segala hal yang biasa dilaksanakan oleh seorang yang berhaji, kecuali engkau tidak tawaf pada Ka'bah sampai engkau suci. Sampai engkau suci. Nah, jadi kecuali tawaf bagi haid, boleh untuk melaksanakan nah manasik-manasik haji. Nah, kecuali dia tidak boleh untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Nah. Kemudian yang keenam, qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Wa huwa qawlu katsirin min ahli al-ilmi was-sahabah wat-tabi'in wa man ba'dahum. Membaca Al-Quran diharamkan atau dilarang bagi seorang wanita yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang atau para ulama setelah mereka. Nah, lakin idzah tajat ilal qira'ah. Namun kalau seandainya dia butuh untuk membaca Al-Quran, seperti ka'antahtaja ila muraja'ati mahfudhiha, seperti dia ingin muraja'ah, mengulang hafalannya supaya tidak lupa, maka tidak mengapa. Au ta'limil banat fil madaris, atau dia seorang pengajar yang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya di madrasah-madrasah. Au qiraati wirdiha, atau membaca zikir-zikir yang ada pada barakallahu fikum Al-Qur'an, seperti qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi dan ayat-ayat yang lain yang biasa dipakai di dalam wirid-wirid pagi dan petang. Jazalaha dzalik, maka tidak mengapa. Wa illam tahtaj fala taqra, maka kalau seandainya dia tidak butuh, kalau seandainya dia tidak butuh untuk membacanya, maka janganlah dia membaca. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian dari para ulama. Namun seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada bab wudu atau pada bab mandi. Naam. Barakallahu fikum. Tidak mengapa bagi seorang yang junub dan haid untuk membaca Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Adapun hadis yang menjelaskan tentang pembahasan ini, naam. Barakallahu fikum. Dua-duanya didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dua-duanya didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa bagi wanita yang haid ataupun nifas untuk membaca Al-Quran, karena dalam hal ini tidak ada larangan. Adapun hadis yang di sana adanya penyebutan larangan, barakallahu fikum, maka hadis tersebut didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Karena pada jalan riwayatnya ada salah seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Abdullah ibnu Lahi'ah. Siapa itu Abdullah ibnu Lahi'ah? Seorang ulama muhaddis yang thiqah pada dasarnya. Barakallahu fikum. Naam, bukan Abdullah ibnu Lahi'ah, tapi Abdullah ibnu Salamah. Abdullah ibnu Salamah. Naam. Seorang rawi yang thiqah, namun di akhir hidupnya hafalannya itu berubah dan rusak. Hafalannya berubah dan rusak. Dan rawi yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Salamah akan dua hadis ini, barakallahu fikum, itu meriwayatkan setelah rusaknya hafalan dari Abdullah ibnu Salamah. Sehingga dalam kasus seperti ini para ulama mendhaifkan atau melemahkan riwayatannya, periwayatannya. Kemudian yang ke-7, di antara hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah masul mushaf. Memegang mushaf tanpa ha'il, tanpa pembatas. Nah, tanpa pembatas. Barakallahu fikum langsung. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Nah. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali al-mutahharun. Kecuali makhluk-makhluk yang suci. Nah. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Sahabi Al-Jalil Al-Mufassir Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa la yamassuhu, naam, hu domirha di sini kembalinya kepada barakallahu fikum Allahul Mahfuz. Allahul Mahfuz, kalamullah, barakallahu fikum, bukan mushaf. Bukan mushaf, bukan lembaran-lembaran ayat, lembaran-lembaran yang tertulis di situ kalamullah, bukan. Dan al-mutahharun di sini adalah al-malaikah. Sehingga ayat ini apabila dijadikan dalil sebagai larangan untuk memegang mushaf bagi orang-orang yang tidak suci, dalam artian dia memiliki hadat kecil ataupun hadat besar, maka tidak pas dan tidak benar. Karena al-mutahharun di sini adalah al-malaikah. Dan hu domirha di sini kembalinya kepada Allahul Mahfud, bukan kalamullah, bukan mushaf atau lembaran-lembaran yang tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang paling kuat dalam pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alla yamassal Quranu illa tahir." Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali seseorang yang suci. Nah. Hadis ini juga didhaifkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga seperti yang sudah kita jelaskan, andaikan hadis ini sahih, andaikan hadis ini sahih, nam barakallahu fikum, tahir di sini adalah maknanya adalah tahir kesucian yang sifatnya itu maknawi. Kesucian yang berupa akidah. Nam, kesucian berupa akidahnya. Barakallahu fikum. Sehingga nam yang dimaksud dengan tahir di sini adalah keimanan seorang mukmin. Jadi jangan sampai ada yang memegang mushaf kecuali seorang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka jangan sampai dia memegang mushaf. Ini makna hadis tersebut apabila hadis itu sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Di antara barakallahu fikum yang mendukung pendapat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa larangan untuk safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf. Safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk safar ke negeri orang-orang kufar dengan membawa mushaf. Naam. Karena barakallahu fikum adanya kemungkinan bahwa orang-orang kufar tersebut memegang mushaf tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.